Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ahibbati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Salasatul Usul karya al-Imam al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'ah. Pada pertemuan lalu telah kita lalui mukaddimah dari beliau. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail, bahwa wajib bagi kita semua mempelajari empat permasalahan. Di sini beliau mengatakan wajib mempelajari empat permasalahan: kewajiban, mencakup wajib aini maupun itu wajib kifai. Ada yang wajibnya adalah wajib aini atas setiap individu harus belajar dan mengetahui empat permasalahan ini. Ada yang kewajibannya berupa kewajiban kifayah atau kifai. Al-ula, empat permasalahan itu yang pertama adalah al-ilm, ilmu. Wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyihi wa ma'rifatu dinil islam bil adillah. Ilmu yaitu mengenal Allah, tahu tentang Allah, berilmu tentang Allah, mengenal nabinya sallallahu alaihi wasallam dan mengenal agama Islam ini dengan dalilnya. Artinya ilmu tentang tiga ini, karena beliau katakan wajib kamu pelajari ta'allum empat permasalahan ini, ilmu semacam ini mengenal Allah, tahu tentang Allah, tentang nabinya, tentang agama ini, tidak boleh orang taklid padanya. Tidak berguna taklid di sini. Namun kewajiban seorang hamba untuk tahu dan mempelajari dalilnya dari Quran maupun sunnah. Makanya ibarat ma'ruf masyhur di kalangan ulama, at-taqlid la yanfa' fil aqaid. Taklid enggak manfaat, enggak boleh dalam bab-bab akidah yang menjadi keyakinanmu. I'tiqad. Harus kamu ketahui dalilnya. Taklid, demikian di kalangan ulama ahlu sunnah wal jamaah, tidak boleh dalam perkara akidah. Dinukilkan oleh Imam As-Safarini. As-Safarini rahimahullah. Beliau katakan para ulama kami, yakni ulama ahlu sunnah, mengatakan haram taklid dalam mengenal Allah. Apa yang wajib bagi Allah tentang uluhiyahnya, tentang rububiyahnya, tentang asma wa sifat, tidak boleh taklid di situ. Demikian pula dalam perkara tauhid maupun risalah, kenabian, kerasulan. Begitu pula kata Safari ini tentang rukun-rukun Islam yang lima. Yang tidak sah ibadah seseorang kecuali dengan ilmu. Ya tentunya di situ ada rincian masalah, detailnya ya enggak semuanya wajib dia ketahui, tapi batasannya yang kalau dia enggak berilmu di situ enggak sah. 5 rukun tentang sholatnya, tentang puasanya, tentang zakatnya, tentang hajinya. Kalau dia enggak berilmu di situ enggak sah nanti ibadahnya, maka dia harus pelajari dengan dalilnya. Demikian dinukilkan oleh Imam As-Safarini. Begitu pula dalam perkara akidah, wajib ilmu, belajar, tidak boleh taklid. Ini juga pendapat sebagian mubtadi'ah. Bahkan sebagian kelompok-kelompok bid'ah juga mengharamkan taklid dalam perkara akidah. Cuman poin yang perlu diperhatikan, beda kewajiban di sini seperti yang dibahas oleh Syekhul Islam, wajib mempelajari ilmu mengenal Allah, nabinya dan agama Islam, dengan ilmu yang dimaksud oleh kelompok-kelompok bid'ah. Haramnya taklid yang disebutkan ulama sunnah beda dengan yang mereka maukan. Karena kalau mereka mengatakan awal kewajiban bagi seorang mukallaf adalah nazar. Nazar ini memperhatikan, mempelajari ayat-ayat kauniyah, bukan ayat-ayat dalil, naqliyah, syar'iyah. Bukan ayat syar'iyah, tapi ayat-ayat kauniyah. Kaun, ini bumi, bulan, matahari, siang, malam, dan seterusnya. Itu yang wajib untuk dipelajari. Beda dengan ulama ahlu sunnah, yang kamu pelajari ayat syar'i. Bagaimana kamu mengenal Allah, nabinya, Islam, dengan dalilnya dari ayat Quran, hadis Rasul, penjelasan sahabat, maka jauh beda. Sekilas mungkin orang memahami sama dalam bab ini ahlus sunnah dengan beberapa kelompok. Lah, beda. Bahkan sebagian mereka lebih jauh lagi mengatakan awal kewajiban bukan nazar tapi asyak, keraguan dulu. Waliyadzubillah. Atau yang lain, mengatakan awal kewajiban bagi seorang hamba adalah al-qasd ila nazar. Maksud atau niat untuk nazar, untuk melihat dan mengamati ayat-ayat kauniyah tadi. Makanya kata Syekh Sulaiman Ibn Abdullah Al-Syekh rahimahullah dalam Taisir Azizul Hamid, tauhid adalah awal kewajiban atas setiap mukallaf, bukan nadhar, bukan qasd ila nadhar, bukan syak fillah. Yang pertama wajib tauhid. Kalau mereka awal wajib syak dulu. Syak dulu tentang a'udzubillah, tentang Allah, tentang ini. Kalau sudah kamu sudah melewati itu, naik ke tingkat berikutnya, al-qasdu ila nadhar. Kamu punya tujuan, niat untuk nadhar. Sudah melewati itu, baru kamu nadhar kepada ayat-ayat kauniyah. Dan ini ungkapan atau teori orang yang tidak memahami apa yang Allah turunkan dari kitab suci, diutusnya para rasul, dan tidak mengerti Islam itu sendiri. Tauhid awal kewajiban di dalam Islam. Tauhid akhir kewajiban di dalam Islam. Yang pertama memasukkan orang ke dalam Islam, dan dengan tauhid ini pula yang terakhir dia keluar dari dunia, yamut. Oleh karena itu kalau untuk perhatikan, ketika Mu'ad diutus oleh Rasul SAW ke Yaman, diberi sinyal oleh Rasul, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, yang kamu datangi wahai Mu'ad di Yaman sana ahlul kitab, Yahud kebanyakan saat itu. Kufar berarti. Enggak ngerti iman wala tauhid wala apa. Faltakun awwala ma tad'uhum ilai syahadatu alla ilaha illallah. Atau di lafaz lain, an yuwahhidullah. Pertama yang kamu dakwakan kepada mereka, bagaimana mereka bertauhid kepada Allah. Bersyahadat la ilaha illallah, dengan konsekuensinya dia harus tinggalkan segala sesembahan selain Allah, dia harus beribadah, bertauhid, mengesakan Allah, bertauhid hanya kepadanya. Kalau mereka taati kamu dalam hal itu, faham, ajarkan kepada mereka 5 sholat dalam sehari semalam dan seterusnya. Karena itu yang pertama kewajiban, apalagi ini kufar yang dihadapi. Kalau seandainya ada kewajiban lain yang ada sebelum itu, pasti akan Rasul sampaikan kepada Mu'ad, karena yang dihadapi kufar sekarang. Wa ta'khirul bayan an waqtil haja la yajuz kama yuqal. Penundaan penjelasan di saat itu dibutuhkan enggak boleh. Sekarang Mu'ad butuh penjelasan. Kalau seandainya ada, pasti akan Rasul sampaikan, misalnya saja, Mu'ad, yang kamu hadapi kufar, ahlil kitab, musyrikin, Yahud. Pertama kamu dakwakan kepada mereka, suruh mereka nazar misalnya. Suruh mereka qasd ila nazar, suruh mereka syak fillah. Enggak ada. Pertama Rasul katakannya kamu dakwakan kepada mereka tauhid. Ajarkan tauhid kepada mereka. Ala kulli hal, ini isyarat saja beda antara apa yang dimaukan Ahlus Sunnah dengan kelompok-kelompok Ahlul Bidah. Kemudian yang kedua tadi, Ahlus Sunnah mengihalahkan taklid enggak boleh, harus belajar ilmu dengan dalil, dalilnya dalil matluwah yang dibaca atau dalil syar'i. Ayat, tafsirnya bagaimana, hadis bagaimana, syarah para ulama terhadapnya, itu yang dimaksud, yang kamu wajib pelajari ilmunya. Adapun mereka tadi, ayat-ayat kauniyah, maka jauh berbeda. Baik, kemudian perkara yang perlu diketahui pula, wajib diketahui adalah perkara yang gak akan sah Islam seseorang kecuali dengan itu. Mengenal Allah bahwa hanya dia yang berhak dan boleh untuk disembah, dituhankan, diibadai, bukan yang lain, dan bahwa segala yang dituhankan, disembah selain Allah batil. Dia harus tahu itu, karena itu Islam yang membedakannya dari yang lain. Dia harus tahu ilmunya. Bahkan ulama sebutkan, walaupun sekali dia pelajari, enggak harus dia kuasai terus-menerus. Paling tidak dalam hidupnya dia pernah belajar itu. Mungkin setelah itu dia lupa namanya orang, dan dia bukan thalibul ilm. Dia bukan penuntut ilmu atau seorang alim yang terus bergelut dengan ilmu, dalil. Dia sibuk dengan kerjanya atau ini itu. Tapi paling tidak sekali dia pernah belajar, pernah tahu, ngerti. Ada dalilnya, ada ayat, hadis yang menjelaskan bahwa hanya Allah yang wajib, boleh disembah, diesakan. Ketuhanan hanya untuk Allah. selain Allah batil untuk disembah dan dituhankan. Dia tahu ayat hadis yang berbicara tentang itu. Oleh karena itu, ini kitab salah satu usul semenjak, yang enggak usah jauh-jauh ke belakang, dari masa Syekhul Islam Muhammad rahimahullah sampai masa-masa belakangan, biasa dihafalkan atau dibaca di masjid-masjid awam. Bahkan anak-anak kecil disuruh menghafalkan, karena itu awal kewajiban. Dasar landasan utama yang harus dia tahu dan dia pelajari dalam Islamnya. Dari kecil anak sudah dididik untuk itu. Kemudian di masjid-masjid agar orang awam, muslimin, baik orang tua atau ini, faham dan mendengar penjelasan tentang itu. Baik. Yang pertama beliau sebutkan al-ilm, ilmu. Wajib untuk dia pelajari. Dan di sini global beliau sebutkan, nanti di risalah ini juga akan datang penjelasan lebih rinci tentangnya. Al-ilmu. Dan buah daripada ilmu yang ulama sebutkan buahnya. Buah ini kan yang dinanti-nanti ya. Kamu nanam dari bibit, kamu sirami, kamu pupui, kamu deder, kamu ini. Satu-satunya yang kamu tunggu buahnya. Senengnya ketika keluar itu buah, matang, manis, lezat. Yang dinanti buahnya yang diharapkan. Buah daripada ilmu banyak. Tapi yang terbesar mereka sebutkan, ulama jelaskan, buah ilmu yang terbesar, teragung, terpenting adalah mengajari kita, mengingatkan kita, menjaga kita dalam tauhid. Dan tauhid adalah keikhlasan kepada Allah. Mengikhlaskan niat hanya untuk Allah semata, mengharap rahmat dan keridhoannya semata, tidak kepada yang lainnya. Keikhlasan ini, karena keikhlasan ini diciptakan langit dan bumi, karenanya diturunkan kitab suci, karenanya diutus para rasul. Jadi karena keikhlasan ini, adanya surga, adanya neraka, ya karena keikhlasan ini. Balasan bagi yang ikhlas, jannah. Ancaman, azab bagi yang tidak ada ikhlas padanya, neraka. Masyaallahul afiyah. Dan untuk itu, ilmulah wasilah terbaik yang mengantarkan kita kepada keikhlasan. Dari mana? Mereka sebutkan, karena dari ilmu yang kamu pelajari, ilmu adalah qala Allah, qala Rasul, itu ma'ruf. Firman Allah dan sabda Rasulnya. Nanti di dalam ilmu itu akan ada ayat-ayat Allah kamu pelajari di dalam surat Al-Isra. Ketika Allah mewajibkan bakti kepada orang tua, birrul walidain. Yang kewajibannya Allah sandingkan setelah perintah ketaatan dan ibadah kepadanya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya. Allah wajibkan kalian untuk tidak menyembah kecuali kepadanya, hanya kepada Allah, tauhid. Wa bil walidaini ihsana, dan agar kalian berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Lalu Allah sebutkan rinciannya. Imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Kalau keduanya tua, sudah semakin senja usianya, jangan kamu katakan uff, yang menunjukkan kamu jengkel, enggak senang hati, kesal. Ya karena biasanya rewel kalau sudah tua, ada saja ini itunya. Kayak anak kecil kadang, ini manusia makhluk. Artinya menuntut kamu lebih sabar, lebih bakti kepadanya, makanya jangan katakan uff. Segala yang menunjukkan kamu itu kesal. Enggak hanya off, misalnya, dah, cek, pak ini. Itu serupa dengan off. Kamu kesal, enggak terima, enggak siap. Wala tanharhuma, jangan kamu bentak mereka, jangan kamu hardik. Faqullahuma qawlan karima, ucapkan dengan kata-kata yang mulia kepada keduanya. Waqfid lahuma janahadzulli minar rahmah, tundukkan sayap rahmat kepada keduanya. Waqur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan doakan mereka. Rabbighfirli Waqur rabbirhamhuma, ya Allah rahmati mereka berdua seperti mereka mendidikku, membesarkanku mulai kecil. Setelah ini semua tentang orang tua, bakti kepada mereka, berbuat ihsan, larangan durhaka dan yang melukai perasaan mereka. Kemudian Allah katakan, Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Lanjutan ayat. Allah maha tahu yang ada di dalam diri kalian, dalam jiwa kalian, di hati kalian. Kenapa Allah katakan itu? Di sini, ini kan ilmu firman Allah, ayat. Karena dikhawatirkan, dan itu sangat mungkin terjadi, ketika orang tua itu semakin tua, bakti anak kepadanya, mungkin dia kesal tadi. Mungkin secara zahir dia bakti. Dia belikan ini, itu, obatnya, dia bawa ke dokter, atau apalah, bakti-bakti yang lain. Bahkan mungkin dia menceboi orang tuanya, mungkin dia nuntun orang tuanya, mungkin secara lahir, dia bakti, Masya Allah. Namun, hatinya kesal. Jengkel. Gak senang, gak ridho. Seakan-akan dia berkata, ngerepoti dok ini abi ini, ngerepoti ini umi ini, bebani aku, rewel, cerewet ini itu, dalam hatinya. Secara zahir dia tetap bakti kepadanya. Allah katakan, Allah maha tahu yang ada dalam diri kamu, yang tercoreng keikhlasanmu dalam hati. Akan sia-sia baktimu secara lahir, percuma kamu capek bakti, sementara hatimu gak ridho, gak senang, gak ada keikhlasannya. Yang penting malah di sini, bakti yang di sini. Kamu dengan senang hati, dengan ini semua melakukan itu. Asy-syahid ayat mengingatkan, jaga keikhlasanmu. Karena itu segala-galanya, keikhlasan di sini. Keikhlasan, tauhid. Saat kamu bakti kepada orang tuamu, terlebih saat mereka usia-usia tua. Ayat, ilmu, membuahkan keikhlasan dalam beramal. Menjaga keikhlasanmu, buah daripada ilmu. Makanya beliau katakan, yang pertama kamu pelajari ilmu. Karena ilmu itu juga yang akan membuahkan keikhlasan. Ilmu itu juga yang akan menggiring kamu kepada tauhid. Semakin orang berilmu akan semakin mengerti dan menjaga tauhidnya dengan taufik dari Allah tentunya. Taib. Atsaniyah, perkara yang kedua, al-amalu bihi, pengamalannya. Pengamalan terhadap ilmu, ya dia macam-macam juga bentuknya. Ada yang meninggalkan pengamalan terhadap itu kufur. Meninggalkan pengamalan terhadap ilmu, kufur. Ada yang meninggalkan pengamalan terhadap ilmu, maksiat. Ada yang meninggalkan pengamalan terhadap ilmu, makruh. Ada yang meninggalkan pengamalan terhadap ilmu, mubah. Tergantung. Tidak semua meninggalkan pengamalan terhadap ilmu itu haram. Ya tergantung permasalahannya, di situ akan lebih dirinci oleh para ulama. Ilmu bermacam-macam. Ada ilmu tauhid. Ketika orang faham, karena itu yang dipelajari, bahwa Allah satu-satunya harus diesakan, hanya Dia yang boleh disembah, diibadai, dituhankan. tidak boleh disekutukan dengan yang lain. Kalau kemudian ini dia tinggalkan sehingga dia menyekutukan Allah dengan yang lain, kufur. Karena dia enggak mengamalkan ilmunya. Yang semestinya pengamalan ilmu ini dia hanya ibadah kepada Allah. Tidak dia berikan ibadah dia kepada selainnya. Baik, maksiat. Ya misalnya dia pelajari ilmu, ayat disebutkan hadis tentang haramnya khamr misalnya. Allah katakan ini, Rasul dalam hadisnya begini. Dia tidak mengamalkan, dia malah na'udzubillah melanggar itu, dia minum, ya maksiat. Dia tahu itu haram, tapi tetap dia langgar, enggak dia amalkan, maksiat. Kabair, dosa besar. Ada yang makruh. Ya misalnya dia tahu, dia pelajari ilmu bagaimana Rasulullah sholat dengan cara tertentu yang beliau contohkan, atau dia pelajari sunnah-sunnah yang lain dalam sholat, dalam ibadah-ibadah yang lain, dia pelajari itu tapi kemudian dia tinggalkan, dia tidak mengamalkannya, ya ini makruh. Dia ngerti sunnah tapi tidak mengamalkannya. Ada yang mubah. Ini karena ada ilmu juga yang dia pelajari, misalnya Rasulullah SAW ketika haji misalnya atau umroh lewat ke daerah sini, jalannya ke situ, berhenti di sini. Ilmu kan dia pelajari tentang Rasulnya. Tapi dia tinggalkan, ya mubah. Dia gak mau lewat situ. Dia lewat jalan lain misalnya, atau bahkan lewat pesawat misalnya. Ya mubah, gak ada masalah dia meninggalkan ilmu tentang itu. Intinya perlu rincian lebih jauh tentang hukum pengamalan terhadap ilmu dan meninggalkan pengamalan tersebut. Yang berikutnya beliau sebutkan, ilmu dan amalan tentunya nanti akan dinukil juga oleh beliau. Dalilnya di surat Al-Asr, illalladzina amanu wa amilus sholihat. Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Ilmu, iman, dan amal soleh. Yang ketiga, dakwah ilaih. Ad-da'watu ilaih. Artinya mendakwahkan itu, ketika seorang hamba berilmu, dia mengamalkannya, maka hendaklah dia dakwahkan. Bisa dakwah itu dengan lisanul maqal, ya dia sampaikan dengan lisannya, atau tertulis, atau dengan lisanul hal, dengan perbuatannya, dia amalkan. Hamba mengamalkan ilmu yang dia pelajari itu dakwah. Secara tidak langsung dia berkata kepada orang, amalkan ilmu itu seperti ini. Itu dakwah. Kamu berakhlak mulia dari akhlak yang kamu pelajari dari Rasul. Kamu meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasul. Mengamalkan wasiat Rasul. Itu berdakwah. Secara tidak langsung kepada orang lain. Ada yang itu wajib, dakwah tersebut. Ada yang mustahab, sunnah. Nah, tergantung rinciannya nanti. Ar-rabi'ah, masalah yang keempat, as-sabr 'alal adzafi. Bersabar terhadap gangguan dalam dakwah. Orang yang berilmu, orang yang mengamalkan ilmunya, kemudian mendakwahkan itu semua, ya harus sabar. Karena termasuk dari sunnah Rasul SAW, dan Allah jadikan itu sunnah pada para nabi dan rasulnya, alaihimussalam, diganggu dalam dakwahnya. Wah, seperti yang Rasulullah katakan, inna asyaddan nas ibtilaan al-anbiya tsumal amsal fal amsal. Orang yang paling berat ujiannya, cobaannya para nabi. Kemudian yang berikutnya dan berikutnya, semakin dia dekat, semakin dia lebih meniru nabinya, akan lebih berat ujiannya. Disebutkan fa idza kana fi dinihi salabah zida fil bala. Semakin dalam agama dia kuat, semakin ditambah cobaannya. Nas'alullah at-taufiq wal i'anah. Artinya dia perlu sabar, dan itu perintah Allah kepada nabinya dalam Al-Ahqaf. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wala tasta'jil lahum. Bersabarlah sebagaimana ulul azm dari para rasul bersabar, dan jangan tergesa-gesa untuk melihat hasil dari dakwahmu, untuk melihat buah manfaat dari dakwahmu. Sabar, sabir. Kadang mungkin kamu gak ngelihat sekarang, pengaruhnya mungkin gak cepat, lambat, artinya setelah sekian bulan, bahkan sekian tahun. Tapi akan ada itu manfaatnya. Yang penting kamu sabar. Kewajiban kamu menyampaikan dengan baik, mendakwahkan. Hasil dan ini Allah yang tentukan. Pasrahkan kepada Allah, minta taufik kepadanya. Kalau dia tidak sabar, maka dia termasuk orang-orang yang Allah sebutkan dalam Ar-Rum 60, fasbir inna wa'dallahi haq. Maka bersabarlah, karena janji Allah itu haq. Wala yastakhiffannaka alladhina la yuqinun. Dan jangan membuatmu gelisah orang-orang yang tidak yakin. Jangan membuatmu menjadi jahil orang-orang yang tidak yakin. Jangan membuatmu mengikuti kejahilan mereka. Wala yastakhiffannaka, dari khafif, ringan, enteng. Jangan sampai orang-orang yang tidak yakin ini, orang-orang jahil, membuat akal pikiranmu menjadi enteng, gak berbobot. Sehingga kamunya berucap sesuatu yang menunjukkan keringanan akal pikiranmu, gak berbobot lagi. Sehingga kamu berbuat sesuatu yang menunjukkan entengnya akal pikiranmu, tidak punya kualitas, jangan. Sabarlah, dan jangan sampai orang-orang yang tidak yakin itu membuatmu seperti tadi, menjadi enteng dan tidak berbobot. Karena orang-orang yang tidak yakin, lemah iman mereka, lemah keyakinan mereka, membuat akal pikiran mereka juga menjadi ringan, lemah, gak ada kualitasnya. Mereka pula karena ringan akal dan keyakinannya, imannya lemah, kesabarannya pun tipis, lemah. Nah, kamu jangan terpengaruh seperti mereka dalam ayat. Tetaplah kamu istiqomah dalam ilmu, dalam amal, dalam dakwah. Tetaplah mengamalkan perintah-perintahnya, meninggalkan larangan-larangannya. Karena kalau menuruti mereka plus hawa nafsu manusia, cocok. Apa yang dimaukan mereka itu sesuai dengan tuntutan hawa nafsunya, diikuti. Kalau tidak ada kesabarannya, Maka kesabaran sangat penting bagi seorang hamba. Tapi kemudian kata Imam rahimahullah, wadalil qauluhu ta'ala bismillahirrahmanirrahim, dalil tentang semua ini wajibnya ilmu, amalan, dakwah, dan bersabar firman Allah dalam Al-Asr, wal asr demi masa, innal insana lafi khusr, manusia itu dalam kerugian, illal ladina amanu, kecuali yang beriman, wa amilu salihat, dan dia beramal saleh, wa tawasau bil haq, wa tawasau bis sabr, dan dia saling mewasiatkan dengan al-haq, saling mewasiatkan dengan kesabaran. Qala Syafi'i, kata Imam Syafi'i, ini masih penjelasan beliau, lau ma anzalallah hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum. Kalau saja Allah tidak turunkan hujjah kepada hambanya, kecuali ayat ini, surat ini, cukup bagi mereka. Bahwa mereka harus berilmu, mereka harus beramal tentang dakwah, tentang kesabaran. Kalau seandainya hanya ayat ini, surat ini yang Allah turunkan sudah cukup. Karena padat dan luasnya makna yang terkandung di dalam surat yang mulia ini. Taib. Di ayat kita masuk. Yang pertama Allah katakan wal asr, demi masa, zaman secara mutlak. Allah bersumpah dengan itu. Karena termasuk pemberian terbesar yang Allah berikan kepada hambanya. Karena di masa itu umur manusia yang dia jalani kan masanya. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan, tahun, terus berjalan. Usianya. Di situ usia mereka, dengan usia itu dia taat, beribadah kepada Allah. Dengan usia itu pula, kalau dia gunakan dengan sebaiknya, ya semakin tinggi derajat seorang hamba, semakin mulia, dekat dengan Rabb-nya, sampai mengantarkan dia masuk ke dalam jannah. Semua itu di dalam masa, asr, waktu yang Allah berikan kepadanya. Tapi di sini sumpah, innal insan lafi khusr. Lafi khusr. Ini innal insana lafi khusr disebut jawabul qasam. Dalam sumpah itu ada sumpah, ada jawabul qasam. Sebelum itu tentunya ini sumpah Allah dengan masa, dan Allah bersumpah dengan apapun yang Allah kehendaki. Adapun manusia dan kita semua diharamkan bersumpah kecuali dengan nama Allah semata. Karena sumpah itu pengagungan. Suatu yang diagungkan, makanya dibuat sumpah. Wallahi, anak gak berbuat. Diagungkan betul-betul, dia ingin menegaskan dia gak melakukan itu. Sesuatu yang agung yang dia sebut dalam sumpahnya. Sesuatu yang betul-betul besar dalam dirinya, dalam keyakinannya. Makanya diharamkan untuk manusia bersumpah selain nama Allah. Taib. Kembali ke ayat, innal insana lafi khusr, ini jawab al-qasam. Inna, lam, keduanya termasuk mu'akidat. Keduanya termasuk mu'akidat. Baik. Mu'akidat itu penekanan, penjelasan sesuatu yang betul-betul ingin ditekankan dalam Jawabul Qasam. Innal insan lafi khusr. Maka ada tiga muakkidat, tiga penekanan, penguat. Qasam itu sendiri, sumpah. Innal wal asr, ini sudah penekanan. Layaknya kamu menekankan sesuatu. Wallahi anak gak ngelakukan. Anak, kalau kamu cuma mengatakan anak gak ngelakukan, bukan aku yang berbuat. Ya mungkin orang kurang percaya atau ini kamu ingin memperkuat, menegaskan. Wallahi. Begini. Di situ ada makna penekanan yang kuat. Makanya dia sebut sumpahnya. Satu. Kedua, inna itu sendiri. Innal insan. Inna itu juga muakkid. Penguat. Sungguh. Inna. Yang ketiga, lam. Lafi khusur. Itu juga muakkid. Adanya lam setelah inna. Kalau dalam nahwu, dalam i'rab, biasa mereka sebut lam muzahlaqah. Sebut namanya lam muzahlaqah. Ditulis enggak apa-apa ya? Labas. Biar agak jelas. Kelihatan yang kan? Ini qasam yang pertama. Wal asr. Satu. Yang kedua, Allah katakan innal insan lafi khusr. Inna. Ini penguat yang kedua. Lam ini, lam, lafi khusr, ini yang ketiga. Ini semua, satu, dua, tiga, muakkidat. Penguat. Ini lam, namanya dari muzahlaqah. Wal asr, innal insan lafi khusr. Kata Abul Bato, rahimahullah, sedikit masuk ke ilmu balaho sastra kan mungkin secara umum kita tahu yang biasa dikatakan khairul kalam maqalla wadal, sebaik-baik omongan itu yang sedikit tapi cukup menunjukkan maksud dan makna yang diinginkan. Sedikit, tapi menjelaskan makna. Ini kan pendek sekali. Wal asr innal insan lafi khusr. Semula, kalau misalnya gak ada ini, gak ada sumpah, gak ada inna, gak ada lam, itu pengulangan takkid, penekanan itu dengan pengulangan tiga kali. Misalnya dikatakan, al insan fi khusr, al insan fi khusr, al insan fi khusr. Manusia itu dalam kerugian, manusia itu dalam kerugian, manusia itu dalam kerugian. Tiga kali. Kadang kita melakukan kan, kalau dalam bahasa sehari-hari ingin menegaskan sesuatu kan diulang-ulang. Ya, awas kamu. Jangan kamu ulangi lagi berbuat ini. Diulang lagi. Dengar ya. Jangan lagi kamu berbuat ini. Ingat. Jangan lagi kamu lakukan ini. Tiga kali diulang. Ya karena dia ingin menekankan. Dia ingin betul-betul menegaskan. Jangan sampai kamu mengulangi yang semacam ini. Jangan sampai kamu melakukan hal yang semacam itu. Dan diulang tiga kali kan panjang bertele-tele. Dan itu tidak disukai dalam bahasa Arab. Sebaik-baik perkataan yang padat, ringkas, tapi luas maknanya. Ini semua pengulangan 3 kali tercukupi dengan ini. Senang sekali. Tapi maknanya sudah seperti ini dan lebih bahkan. Wal asr atau penekanan demi masa. Inna penekanan lagi. Lafi penekanan lagi. Wal asr innal insan lafi khusr. Itu 3 penekanan di dalam ayat. Sumpah dan kemudian penekanan ini biasanya atau pada umumnya disebutkan atau dipakai kalau orang tanya, kenapa harus ditekankan? Mungkin muncul pertanyaan. Kenapa harus pada penekanan-penekanan seperti ini? Sumpah, inna, lam. Kenapa? Nah, kalau tanya kenapa, jawabnya ini dalam ayat disebutkan demikian atau secara umum kaidahnya penekanan itu dipakai, didatangkan ketika mukhotob, orang yang kamu ajak bicara, mengingkari sesuatu yang kamu sampaikan. Atau di posisi seperti orang mengingkari. Kalau bahasa kita misalnya, orang gak nyangka dan tidak mengira fulan akan datang. Aruk namanya Khalid misalnya. Khalid gak akan datang. Kamu tahu Khalid datang. Maka kamu katakan padanya, Khalid, Qadja, sudah datang Khalid. Tidak mungkin. Dia ngingkari. Bagi dia gak mungkin, bahkan taraf mustahil Khalid datang. Gitu. Karena kamu tahu betul, kamu tekankan pada dia, Wallahi Qadja Khalid. Karena dia ngingkari. Masih ngingkari juga. Wallahi inna Khalid dan Qadja. Pakai inna sekarang. Nah, seperti itu. Penekanan dipakai ketika orang yang kamu ajak bicara ngingkari. Atau di posisi seperti orang mengingkari. Nah, di dalam ayat, kembali kepada ayat, pengingkarannya di mana? Musyrikin. Ketika ayat ini turun, terlebih. Musyrikin Arab, Quraisy dan yang lain-lainnya, Yahud. Orang-orang yang menentang risalah, menolak dan mendustakan kenabian, mengingkari tauhid, menentang tauhid. Mereka ini mengira dan yakin bahkan mungkin, mereka yakin dan mengira bahwa kemusyrikan mereka itu akan menyelamatkan mereka di dunia dan akhirat kelak. Makanya ucapan mereka Allah sebutkan dalam Fussilat, wala irruji'tu ila rabbi innali indahu lal husna. Kalau aku dikembalikan kepada Allah nanti setelah mati, aku punya posisi mulia di sisinya. Dengan kemusyrikannya. Dia musyrik, kafir billah. Tapi yakinnya kalau nanti dikembalikan kepada Allah, innali indahu lal husna. Aku punya kebaikan, jannah bagiku. Si musyrik ini. Padahal dia menentang tauhid, dia mendustakan kenabian, dia tolak al-haq. Mereka mengingkari kalau mereka itu dalam kerugian dengan menentang nabi. Mereka mengingkari mereka itu dalam kerugian kalau menolak risalah. Mereka mengingkari kalau mereka akan sengsara rugi kalau tidak bertauhid. Kan begitu kondisi musyrikin. Orang-orang kufar kan seperti itu secara umum. Atau sekelompok dari mereka bahkan mengingkari kalau adanya kebangkitan. Nggak ada itu. Orang sudah hancur, lebur, tahunan, bahkan ribuan tahun di tanah akan dibangkitkan lagi di akhirat nanti. Kemudian kondisinya dia dalam kerugian karena gak ada iman, wala amal soleh, wala tauhid. Diingkari semua itu oleh mereka. Karena mereka seperti itu pengingkarannya ditakkid di dalam ayat ini. Wal asr, innal insan lafi khusr. Karena kalian mengingkari wahai musyrikin, kalian sungguh akan rugi, kalian akan menderita, kalian akan sengsara karena kemusyrikan kalian, karena kalian menolak tauhid, karena kalian dustakan kenabian, kalian ingkari al-haq, kalian dalam khusr. Kerugian kalian, kesengsaraan bagi kalian, dunia dan akhirat kalian. Jangan kalian kira kemusyrikan kalian menyelamatkan kalian. Dan itu ditekankan dengan yang tadi. Wal asr, innal insan, lafi khusr. Karena al, dalam al insan menyeluruh, disebut istighraq. Semua manusia, mau Arab, mau Ajam, mau putih, mau hitam. Semuanya. Lafi khusr, dalam kerugian. Nas'alullah al-afiyah wa salama. Kemudian Allah perkecualikan. Setelah Allah sebutkan secara umum lafi khusr. Illal ladina amanu wa amilu salihat. Kecuali orang yang beriman, beramal soleh. Dan di sini beliau inginkan dalil dari ayat ini. Pendalilannya illal ladina amanu. Karena iman mencakup ucapan lisan, keyakinan kolbu, dan pengamalan tubuh. Keyakinan inilah ilmu. Kewajiban pertama tadi. Ilmu. Agar kamu selamat dari khusr, kerugian, kesengsaraan, dunia akhirat. Kamu harus berilmu, beriman. Maka orang-orang yang beriman, orang-orang yang berilmu selamat dari kerugian. Selamat dari kerugian. Baik. Kembali masuk kepada ilmu balaghah sedikit ya. Semula wawu itu dipakai untuk mughayarah. Mughayarah itu beda. Yang setelah wawu tentu berbeda dengan yang sebelum wawu. Kalau kamu katakan indi daftar wa kitab wal kolam misalnya. Aku punya kitab ini, daftar ini, dan pena ini. Artinya kan waw, wa, kada, wa, kada, wa, kada. Berarti pena bukan kitab. Kitab bukan daftar. Beda satu dengan yang lain. Seperti kamu katakan, ja'a Ahmad wa Khalid wa Muhammad. Berarti Muhammad bukan Khalid, Khalid bukan Ahmad. Masing-masing beda. Begitulah waw dipakai untuk membedakan yang sebelumnya dan yang setelahnya. Paham ya? Itu waw untuk mughayarah. Di dalam ayat Allah katakan, illal ladina amanu wa amilus solihat. Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Apakah kemudian dengan itu bahwa amalan soleh beda? Dia bukan iman. Karena waw, wa amilu solehat. Jawabannya tidak. Tidak beda. Iman termasuk di dalamnya amal soleh. Amal soleh termasuk bagian dari iman. Bahkan termasuk bagian penting di dalam iman. Amalan itu juz minal iman. Satu bagian. salah satu bagian penting di dalam iman. Maka ini babnya atful khos ba'dal am. Dimaktufkan yang khusus setelah penyebutan yang umum. Disebutkan penyebutan secara khusus amilus sholihat, ini khusus, setelah penyebutan secara umum illalladzina amanu, ini umum termasuk iman, amal soleh, tapi disebutkan lebih khusus lagi dan orang-orang yang beramal soleh. Tentunya disebutkan secara khusus ada faidah penting untuk tanbih, untuk mengingatkan orang, menyadarkan orang bahwa hukumnya sama dengan yang umum. Sebagaimana yang umum wajib, iman, ilmu, maka amalan pun wajib bagi dia. Jangan kamu tinggalkan, jangan kamu sepelekan, jangan kamu teledor padanya tentang amal. Di dalam bahasa Arab, sering atau digunakan yang semacam ini, ada penyebutan khusus secara umum ketika penyebutan yang khusus itu punya kelebihan, punya ciri sendiri, punya hal yang menonjol, sehingga disebutkan lagi setelah penyebutan yang secara umum. Dia sudah masuk di keumuman, amanu itu sudah masuk dalam, afwan, wa amilu sholihat itu sudah masuk dalam amanu, karena amanu umum, luas, termasuk amilu sholihat, sudah masuk di dalamnya. Tapi kenapa disebutkan secara khusus? Karena punya nilai yang sangat kuat, punya makna yang sangat lugas di situ. Dan itu ma'ruf di dalam bahasa, memang dipakai. Baik itu ciri yang positif, baik dalam kebaikan, ataupun itu dalam kejelekan, hal-hal yang negatif. Positif seperti apa? Seperti yang Allah katakan di dalam ayat, ketika Allah katakan man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikal. Barang siapa yang memusuhi Allah, para malaikatnya, ya, umum kan, musuh kepada para malaikat Allah, para rasul-rasul Allah. Kemudian Allah katakan wa jibril wa mikail, musuh kepada Jibril, kepada Mikail. Ini khos, penyebutan secara khusus. Sudah ada penyebutan umum sini, am. Kan Jibril, Mikail alaihi wassalam malaikat. Kenapa Allah sebutkan khusus di sini? Kan sudah ada di sini. Musuh kepada para malaikat termasuk Jibril wa Mikail. Tetapi lebih khusus Allah katakan wa Jibril wa Mikail. Kenapa? Karena dua malaikat ini malaikat mulia, lebih tinggi dari malaikat yang lain kedudukannya. Alaihimussalam. Kemudian Yahud dan Nasoro serta kelompok-kelompok kufar memusuhi dua malaikat ini lebih daripada malaikat yang lain. Sampai mereka katakan la'anatullah alaihim. Jibril salah alamat, bukan ke Arab itu turunnya wahyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. dibenci sekali di Jibril oleh mereka, dimusuhi. Makanya lebih khusus Allah muliakan itu disebut wa Jibril wa Mikail setelah penyebutan umum wa malaikat ini. Maka penyebutan khusus secara umum ada dalam Quran banyak. Ini contoh saja. Ini kalau positif, artinya ada kemuliaan di dalam khusus ini melebihi yang lain-lainnya di dalam umum. Umum. Wadah ya. Nah, seperti itu pula ayat illalladzina amanu wa amilus solihat. Kecuali orang-orang yang beriman umum wa amilus solihat dan dia beramal soleh, ada nilai plus di situ. Di amilus solihat ada nilai lebih. Maka disebut secara khusus dan orang-orang yang beramal soleh, walaupun itu masuk dalam keumuman amanu. Orang-orang yang beriman. Tapi kembali kepada ini tadi, kalau ini positif, dalam konteks negatif pun ada di dalam Quran. Seperti yang Allah katakan, qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiru al-mu'minina alladhina ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yundhiru alladhina qalu ittakhadhallahu walada liyundhira ba'san shadidan min ladunhu, agar rasul, kitab suci itu diturunkan, diutus rasul sebagai pengingat, pengancam bagi manusia. Orang-orang yang kufur dan musyrik kepadanya, segala bentuk kekufuran. Allah katakan, liyum dirobaksan syadidan. Diadasi. Liyum dirobaksan syadidan minta tunggu. Bukan bacaan mukmin, tidak membangun-bangunnya. Ini rasul diutus, kitab diturunkan untuk mengancam, menyampaikan ancaman kepada siapa? Umum, siapa saja, kufar. Setiap kufar, setiap musyrik akan kena ancaman ini. Hati-hati kalian dengan kekufuran kalian, hati-hati kalian dengan kemusyrikan kalian. Kalian tidak imani Rasul, kalian tidak imani Allah, kalian tidak imani kitab ini, Quranul Karim. Untuk mengingatkan mereka, liyundhira ba'san syadidan, azab pedih bagi kalian. Ancamannya berat kalau kalian kufur. Ini semua kufar terkena ayat ini, semua kufar, semua musyrikin. Tapi kemudian, secara khusus Allah katakan, wa yundhiral ladzina qalu taqadallahu walada. Yundhiral ladzina qalu taqadallahu walada. Juga untuk mengingatkan ancaman bagi orang-orang yang mengatakan Allah punya anak. Ta'alallahu amma yaqulun. Ini kan juga ucapan kufar. Peringatan kepada mereka ini. Ini juga kufar. Tanpa ini pun sudah ada di sini. Ini umum. Tapi kenapa lebih khusus Allah sebutkan? Karena kekufuran mereka melebihi yang lain. Begitu buruknya kekufuran mereka, begitu dahsyatnya kekufuran mereka ketika mengatakan Allah punya anak, melebihi kekufuran orang kufar yang lain. Sama-sama kufar. Tapi kekufaran ini, kekufuran orang-orang yang mengatakan Allah punya anak lebih dahsyat, lebih buruk, lebih keji. Makanya lebih khusus disebut oleh Allah. Dan juga mengingatkan ancaman bagi yang mengatakan Allah punya anak. Ini juga khusus setelah penyebutan secara umum. Paham ya? Asyahid dalam Quran banyak penyebutan secara khusus setelah disebutkan itu secara umum. Kenapa? Karena ada makna lain yang menonjol, ada sifat lain yang melebihi yang lainnya di dalam keumuman itu. Maka disebutkan secara khusus oleh Allah. Seperti itulah ayat illal ladzina amanu wa amilus solihat. Karena amilus solihat punya makna lain yang lebih tinggi, lebih menonjol, lebih kuat, maka Allah sebutkan secara khusus. Dan itu nanti akan lebih jelas lagi dengan penukilan dari Imam Bukhari rahimahullahu taala. Gimana tadi? Nah, illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Mereka mendakwahkan itu kepada sesamanya, mendakwahkan al-haq, saling mewasiatkan itu, dan saling mendakwahkan dan mewasiatkan kesabaran. Ini empat permasalahan yang dinukilkan oleh beliau. Tawasau bilhaq wa tawasau bisabr. Saling mewasiatkan kesabaran. Kesabaran itu ada tiga. Kesabaran dalam menjalankan ketaatan. Ya, karena ada perjuangan orang berbuat ini, berbuat itu. Butuh kesabaran, pengorbanan. Zakat, butuh pengorbanan, butuh kesabaran. Harta capek dia kumpulkan, kerja siang malam, dia harus keluarkan. Lillah, taatan kepada Allah, butuh kesabaran. Sholat pun begitu, dan yang lainnya puasa. Yang kedua, kesabaran dalam meninggalkan kemaksiatan. Karena nafsunya mendorong. Syaitan menghembuskan, lingkungan mungkin mengkondisikan, teman yang jelek. Hasil dia butuh kesabaran meninggalkan kemaksiatan itu. Dan yang ketiga, sabar terhadap takdir Allah, terutama yang pahit, yang tidak dia senangi. Kesabaran ini diperintahkan kepada seorang mukmin ketiga-tiganya dalam ketaatan, meninggalkan maksiat, dan ngimani takdir Allah. Kata Syekhul Islam rahimahullah, kesabaran Nabiullah Yusuf alaihi salam tidak menuruti ajakan perempuan itu untuk melakukan kemaksiatan, itu lebih tinggi nilainya, lebih besar bagi beliau dibanding kesabaran beliau menghadapi saudara-saudaranya yang benci beliau, memisahkan beliau dari ayahnya, yang keduanya saling mencintai sangat, bahkan dibuang di kejauhan, dimasukkan sumur. Itu sendiri kan butuh kesabaran. Tapi kalau dibandingkan dengan ini, kesabaran beliau tidak menuruti ajakan perempuan ini jauh lebih besar. Fadilah dan nilai kesabaran beliau tidak menuruti wanita ini lebih besar dibandingkan semua tadi menghadapi saudaranya. Kenapa? Satu, bahwa kalau menghadapi saudaranya itu bidun ikhtiar, tanpa pilihan beliau. Ya bukan pilihan dia, mau gak mau diperlakukan seperti itu, dia gak bisa ini. Gak ada perbuatannya di situ. Harus dan tinggal kesabaran yang ada padanya. Adapun kesabaran dalam maksiat itu dengan ikhtiar. Dia yang milih. Pilihannya ima menuruti itu atau aku sabar. Ada pilihan di situ. Kalau yang ini kan gak ada pilihan, mau gak mau dia menerima itu semua. Ya dia sabar, tapi kan gak ada pilihan di situ. Ini pilihan. Ima dia turuti itu ajakan atau dia tolak. Dan dia beliau lebih memilih menolak. Dengan pilihan. Dan itu lebih besar nilainya. Lebih besar fadilahnya. Karena di situ menentang hawa nafsunya sendiri, melawan syahwatnya. Plus ada nilai-nilai lebih yang secara umum itu lebih berat. Betul-betul ikhtiar beliau di situ berat dan luar biasa kesabarannya alaihi salam. Karena tuntutan atau pendorong untuk terjatuh dalam kemaksiatan sangat besar. Di antaranya beliaunya masih muda belia saat itu. Tentunya ya antum tahu bahwa nafsu pada anak muda jauh lebih besar daripada orang yang sudah tua. Satu. Yang kedua, beliaunya masih pejaka alaihissalam. Yang juga itu cukup berat. Beda kalau orang sudah menikah. Kalaupun melihat wanita begini begitu, dia bisa lari ke istrinya, dia lampiaskan, selesai. Ke tempat yang halal. Nah ini pejaka. Gak punya istri. Ketiga, posisi beliau orang asing. Orang kalau di pengasingan lebih bebas kan. Kalau dia tinggal di negerinya, di daerah dia, sekitarnya orang-orang yang dia kenal, mungkin ada rem, malu untuk berbuat maksiat. Nanti kalau ketahuan fulan, malu aku. Aku dikenal orang baik. Fulan kenal, tahu semua. Itu negeri dia. Tetapi sekarang negeri asing sana, orang gak kenal dia. Kalaupun dia berbuat sesuatu, seseorang melakukan sesuatu kemaksiatan, orang gak kenal siapa ini. Orang gak peduli. Nah, beliau posisinya di pengasingan, bukan negerinya. Tiga. Kemudian juga itu dari ajakan perempuan. Yang biasanya lelaki yang menginginkan itu, ini malah si perempuan yang meminta dan menginginkannya. Dalam keadaan yang kelima, suaminya juga sedang tidak ada, pergi. Dan bukan sekedar ajakan, ajakan dengan sangat. Ini seperti yang antum tahu. Besar sekali dan dahsyat sekali tarikan dan ajakan perempuan itu. Semua ini kan lebih memberatkan. Tapi bila lebih memilih kesabaran, menolak ajakannya, makanya kesabaran beliau di sini lebih besar di sisi Allah dibanding kesabaran beliau menghadapi saudara-saudaranya. Dari situ Syekhul Islam rahimahullah mengambil istimbat, kesabaran dalam meninggalkan keharaman kadang lebih besar. Walaupun secara umum kesabaran dalam menjalankan ketaatan lebih dicintai oleh Allah ketimbang kesabaran dalam meninggalkan kemaksiatan. Artinya ini pembahasan di kalangan ulama, mana yang lebih afdol. Kesabaran menjalankan ketaatan, kan tadi taat butuh kesabaran. Ataukah kesabaran meninggalkan maksiat, yang itu juga cukup berat tadi. Secara umum kemaksiatan orang butuh sabar meninggalkannya. Karena nafsunya menginginkan itu, lingkungan kadang mendukung, syaitan menghembuskan, dan seterusnya. Mana dua antara dua kesabaran ini yang lebih besar keutamaannya, lebih dicintai oleh Allah? Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dari perselisihan dalam masalah ini, Kata beliau, kembalinya perkara ini tergantung jenis ketaatan dan jenis kemaksiatan. Maka, kesimpulan Ibnul Qayyim rahimahullah, kesabaran menjalankan ketaatan yang besar, yang agung, itu lebih afdal dibanding kesabaran meninggalkan maksiat yang kecil atau maksiat yang rendah. Sebaliknya, kesabaran meninggalkan maksiat yang besar, maksiat yang dahsyat, lebih afdal, lebih dicintai Allah dari kesabaran menjalankan ketaatan yang kecil. Jadi semua ketaatan agung, kecil di sini bukan berarti meremehkan, tapi dibanding dengan ketaatan yang lain yang lebih besar darinya, itu yang dimaksud. Kesabaran meninggalkan maksiat yang besar lebih afdol dibanding menjalankan ketaatan yang kecil. Lalu beliau contohkan, misalnya, sabarnya seorang hamba dalam berjihad lebih afdol dibanding kesabaran dia meninggalkan maksiat-maksiat kecil. Ini ketaatan sekarang, jihad. Taruhannya nyawa. Dia harus tinggalkan anak istri orang yang sangat dia cintai. Kan besar kesabarannya. Dan ketaatannya besar, jihad. Maka itu lebih afdol dibanding meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan yang kecil. Kesabaran dalam meninggalkan fahisyah, perbuatan keji yang besar, kemaksiatan yang besar lebih afdol dibanding tatawu'at, menjalankan ketaatan-ketaatan kecil. Misalnya sholat sunnah, puasa sunnah, itu ketaatan, butuh kesabaran. Tapi dibanding meninggalkan maksiat besar, ya sebagai contoh Nabi Yusuf tadi, ya lebih afdol ini meninggalkan maksiat yang besar. Kedua-duanya tentunya kebaikan, kesabaran, diwajibkan oleh Allah, tapi tadi pembahasannya mana yang lebih afdal, lebih dicintai oleh Allah dan lebih disenangi di sisinya. Nas'alullah at-taufiq. Sebagai penutup, beliau nukilkan perkataan Imam Bukhari rahimahullah, bab qala rahimahullah al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ilmu itu sebelum ucapan dan amalan. Wa dalil qauluhu ta'ala, berdasarkan dalilnya firman Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Berilmulah bahwa tiada sesembahan yang hak kecuali Allah dan istighfarlah untuk dosamu. Di surat Muhammad. Fabada'a bil ilmi qoblal qauli wal amal. Begitu beliau mulai dengan ilmu, Allah mulai dengan ilmu sebelum ucapan dan perbuatan. Kenapa beliau sebutkan ini? Lima Muhammad, karena risalah ini risalah ilmu. Ini kan kitab ilmu, salah satu usul dan kitab-kitab ilmu yang lain. Pembahasannya adalah ilmu. Penjelasan apa yang wajib, apa yang harus dipelajari, harus diketahui seorang hamba. Maka beliau ingin menjelaskan di sini ilmu itu penting. Sangat penting. Sehingga dia mendahului perkataan dan amalan. Kalau di dalam ayat sebelum dia diperintah istighfar. Diperintah berilmu dulu. Fa'lam, berilmulah. Baru wastaghfir. Beristighfarlah, istighfar amalan. Yang disebut dulu berilmu. Di situ Bukhari menjelaskan bahwa perintah ilmu lebih mendahului dari perintah beramal. Ilmu yang menyelamatkan seorang hamba dari kesengsaraan dunia dan akhirat. Di situ beliau ingin menegaskan pentingnya ilmu. Seakan beliau ingin menjelaskan kepada kita bahwa kamu jangan tertipu atau terlena dengan ucapan, yang penting itu amalan. Naam, itu benar. Atau kamu tertipu dengan ucapan, ilmu gak akan ada gunanya kalau gak diamalkan. Itu juga benar. Tapi bukan berarti dengan itu kemudian kamu meremehkan ilmu. Jangan sampai kamu menganggap remeh itu ilmu karena ungkapan-ungkapan tadi yang memang benar. Tapi jangan membuat kamu kemudian menyepelekan ilmu. Ah, percuma berilmu. Buat apa belajar ilmu kalau gak diamalkan? Yang penting itu pengamalannya. Nah, Bukhari dengan penjelasan tadi ingin menjelaskan, dan itu juga yang diinginkan oleh Syekh Muhammad rahimahullah, oh, ilmu itu sangat penting. Kamu jangan terlena karena ucapan tadi, yang penting amalan, gak ada gunanya ilmu kalau gak diamalkan. Akhirnya kamu cenderung meremehkan ilmu, gak mau belajar, ngapain. Yang penting amalannya. Gak ada gunanya ilmu kalau tidak diamalkan. Itu salah. Jangan kamu remehkan ilmu. Jangan kamu anggap sepele, ilmu sangat agung, sangat penting. Pelajari oleh kalmu. Disebutkan tentang apa yang dinukilkan oleh Bukhari ini, kata Imam Ibnu Munayyir, Bukhari ingin menjelaskan di sini bahwa ilmu itu syarat. Syarat sahnya ucapan dan amalan. Artinya keduanya, ucapanmu, amal perbuatanmu tidak teranggap kalau tanpa ilmu. Syarat sah. Ini seperti wudu, syaratnya sholat. Kamu gak wudu, ya gak sah sholat kamu. Sia-sia. Begitu pula ucapan dan amalanmu akan sia-sia, gak teranggap kalau tidak didasari ilmu. Makanya Bukhari katakan ilmu sebelum ucapan dan amalan itu syaratnya. Maka pelajari dan pentingkan ilmu itu. Imam Sufyan ibn Uyainah juga memahami dari ayat pentingnya ilmu sebelum amalan. Dan ini dalil dari apa yang beliau sebutkan di atas. Itu pula istimbatnya Imam Sufyan ibn Uyainah, bahwa wajib orang berilmu, wajib orang itu belajar. Karena ilmu itu seperti imam mendahului. Makmum gak boleh mendahului imamnya. Ngikuti imam. Ucapanmu, amal perbuatanmu itu makmum. Mengikuti imamnya, yaitu ilmu. Berilmulah, belajarlah. Karena itu wajib, penting bagimu. Itu yang beliau inginkan dalam bab ini. Kata Imam Ahmad dari Athar Abu Darda, walaupun dalam sanadnya diperbincangkan kesahihannya, tapi maknanya benar apa yang beliau katakan. Ya habbadza naumul aqyas wa iftaruhum. Kaifa yaghbanun sahral humqa wa saumahum. Walam ithqalu dharrah min bur. Ma'a taqwa wa yaqin a'zam wa afdal wa arjah min amthalil jibali ibadah minal mughtarin. Kata Abu Darda, sahabat mulia radhiyallahu an, ya habbadza, betapa agungnya, betapa nikmatnya naumul aqyas, tidurnya orang-orang yang cerdas. Aqyas orang-orang yang berilmu. Wa iftaruhum, dan makannya mereka. Artinya orang yang berilmu walaupun dia makan minum, walaupun dia tidur, itu mengalahkan, ya ini lebih afdol dibanding humqa, orang-orang jahil yang dia enggak tidur, dia bangun malam, sholat, semalam suntuk, ibadah, capek, berjuang. Orang yang berilmu tidur. Orang yang jahil siangnya puasa, orang yang berilmu dia makan dan minum. Tapi kata Abu Darda, yang berilmu ini makan minumnya dan tidurnya mengalahkan ibadahnya orang-orang yang jahil. Beliau tegaskan, sebiji atom gandum ketika disedekahkan oleh orang yang berilmu dengan takwa, dengan keyakinan, dia tahu ilmunya. Dia ngerti ayat yang memerintahkan sedekah, dia tahu hadis Rasul yang menunjukkan keutamaan bersedekah. Dia mengharap fadilahnya di sisi Allah, walaupun sebiji gandum. Itu lebih afdol, lebih mulia, lebih agung dibanding ibadahnya orang-orang yang jahil ini tadi, orang yang tertipu, walaupun ibadah mereka sebesar gunung. Ini cuma sebiji atom gandum, lebih afdol. Disebutkan demikian oleh Abu Darda karena tidak sama dalam pandangan Abu Darda ini beribadah dengan ilmu. Walaupun sedikit, lebih afdal di sisi Allah. Ini walaupun besar dan banyak ibadahnya, namun di atas kejahilan. Makanya kata Ibnul Mubarak, rubba amalin shaghir tukabbiruhu niyyah. Berapa banyak amalan yang semula itu kecil, remeh di mata orang, tapi jadi besar di sisi Allah karena niatnya, keikhlasannya, tauhid lagi. Ada ilmu di situ. Amalan kecil jadi besar, keutamaan ilmu. Ada keikhlasan di situ. Warubba amalin kabir tusaghiruhun niyyah. Dan berapa banyak pula amalan besar jadi kecil karena niatnya. Riya, sum'a, tidak ada keikhlasan pada Allah di situ. Wal'iyadu billah. Walhasil, ilmu yang di sini yang diinginkan itu segala-galanya lebih penting dari ucapan dan perbuatan, mendahului itu semua. Itu yang membenahi kolbu kita, itu yang membuat seorang hamba berjalan di atas bayyinah, di atas hujjah, tahu itu perintah Rabb-nya, mengerti itu sunnah Rasul-nya. Ya beda dengan orang-orang yang jahil. Walaupun besar, banyak amalannya, sia-sia. Tidak ada gunanya. Sedikit, seperti ucapan Ibn Mas'ud, al-iqtisad ala sunnah khairun minal ijtihad fil bid'ah. Sederhana yang kamu amalkan sedikit, tapi di atas sunnah, kamu tahu ilmunya, lebih baik daripada yang banyak, tapi di atas bid'ah. Sia-sia. Dan ini kata Ibnu Qayyim cukup menunjukkan dalamnya ilmu sahabat. Menunjukkan betapa para sahabat itu melebihi dan jauh meninggalkan generasi-generasi yang setelahnya. Meninggalkan mereka dalam keilmuannya terlalu terdepan para sahabat. Jauh meninggalkan yang setelahnya. Dalamnya ketakwaan mereka, luasnya ilmu mereka. Sehingga Abu Darda ucapkan ini tadi. Menunjukkan pentingnya ilmu. Padahal kan kalau dibanding secara kasat mata jauh, ini tidur, lelap malamnya, siangnya makan minum. Yang ini puasa, berkorban, haus, lapar, gak tidur malam, sholat. Tapi ini lebih afdol. Karena ilmu yang membedakan. Di situ yang ingin beliau sebutkan pentingnya ilmu, karena sekali lagi kitab ini kitab ilmu, maka beliau ingin menjelaskan pentingnya ilmu itu. Pelajari olehmu, agar kamu termasuk orang-orang yang aqyas, yang cerdas tadi. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardha. Insyaallah kelanjutannya untuk pertemuan depan. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.